taqwa. Nah, ketika taqwa disebutkan bersamaan dengan al-bir, kedua-duanya ini adalah iman, bir dan taqwa. Maka bir, al-birru itu memiliki makna khusus, taqwa juga memiliki makna khusus. Apa itu al-birru dan apa itu at-taqwa ketika disebutkan secara bersamaan? Al-birru fi'lu ta'at. Birru itu adalah menjalankan seluruh ketaatan. Ini melakukan perkara-perkara yang baik. Melakukan perkara-perkara yang baik. Ta'awanu alal birri. Ini tolong menolonglah dalam melakukan perkara yang baik. Saling mengingatkan waktu sholat. Ini berarti mengingatkan, bekerja sama dalam menjalankan perintah. Itu albir. Kalau sama istri ya berarti ketika akan keluar rumah, mengingatkan simboke aja lali nganggo jilbab, nganggo kerudung. Ibu jangan lupa pakai jilbab. Umi, dek jangan lupa pakai jilbab. Jangan lupa tutup aurat. Ini perintah, namanya bir, albir. Mengingatkan, bekerja sama untuk melakukan kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Dan yang lain-lain, ya. Saling membangunkan. Sahur, makan sahur di bulan Ramadan misalnya, ya. Saling mengingatkan untuk birrul walidain, ini namanya ta'awanu alal birri, ya. Saling memotivasi untuk bersedekah, ini namanya ta'awanu alal birri. Ngajak dan merencanakan haji, ngajak dan merencanakan umroh, ini namanya ta'awanu alal birri. Kemudian at-taqwa. Taqwa itu juga memiliki makna khusus ketika disebutkan bersamaan dengan al-bir. Yaitu apa? Tarkul manhiyat. Taqwa ketika disebutkan bersamaan dengan al-bir artinya adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Ya. Maka bekerja sama itu ada dua sisi. Bekerja sama untuk menjalankan ketaatan, yaitu melakukan albir, dan bekerja sama untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ini takwa. Itu ketika albir dan takwa disebutkan secara bersama. Maka saya katakan tadi, terkadang takwa itu mengandung makna yang spesifik atau khusus, ya, terkadang mengandung makna yang umum atau integral bahasa orang sekarang, ya. Kalau bahasa kerennya itu umum, berasal dari bahasa Arab, am, umum, ya, itu jauh lebih keren. Nah, bahasa Arab itu lebih keren, tidak ada bahasa yang seperti bahasa Arab. Makanya muncul orang-orang pinter dulu di kalangan Arab karena memang dengan bahasa itu bisa diputer-puter, bisa dibolak-balik. Bahasa lain tidak bisa. Makna satu lafaz bisa memiliki beberapa makna. Yang apabila disebutkan dalam kondisi ini beda nanti hasilnya dengan disebutkan dalam kondisi yang lain. Saya kasih contoh saja, ya. Bahasa Arab ada yang namanya tarkhim, ya bukan tasghir, ya tasghir. Tasghir itu memberikan makna yang besar jadi kecil. Contohnya apa Ustaz kalau tasghir? Kalau rajul jadi rujail. Rajul itu laki-laki dewasa. Tapi kita ketika kita katakan rujail itu menjadi apa? Laki-laki kecil. Nah, kata-kata rujail ini ketika diucapkan dalam satu kondisi, maknanya akan beda 180 derajat dengan ketika diucapkan dalam kondisi yang lain. Dalam satu kondisi, dia bisa merupakan pujian. Insya Allah. Tapi dalam kondisi yang lain, dia bisa apa lawan pujian? Celaan. Saya kasih contoh rujail tadi ya, rujail, rujailun. Ini laki-laki kecil. Dari kata rojul, rojul itu laki-laki dewasa besar. Misalnya saya katakan begini, adik siapa namanya? Adik siapa namanya? Hah? Adik siapa namanya? Ada yang lebih besar dikit nggak? Biasanya, Mas. Ah, Masya Allah. Kelas berapa? 6. Belajarnya di? Di mana? MI, Masya Allah. Sudah belajar bahasa Arab belum? Kelas 6 belum? Sudah hafal hadis arba'in belum? Menghafal belum? Belum. Yang sudah hafal apa? Tidak apa-apa. Juz amma hafal? Hafal, Masya Allah. Anta rujail. Ah, gitu. Anta rujail. Ketika kita melihat seorang anak kecil, dia ternyata Masya Allah, ditanya bahasa Arab, bisa. Ditanya tentang juz amma, bisa. Tanya lagi tentang juz 29, bisa. Ya kan? Tanya hadis arba'in, bisa. Kita katakan antarujail. Padahal anaknya kecil, masih kanak-kanak. Kita katakan antarujail. Apa artinya? Ini berarti apa? Memuji atau mencela? Memuji. Kamu betul-betul laki-laki kecil. Ya, antarujail. Ini kemampuan dia itu di atas kemampuan anak-anak yang seusianya. Jadi dia seakan-akan menjadi seorang laki-laki, tapi karena badannya kecil jadinya tetap rujail. Ini pujian. Di sisi lain kita ketemu orang dewasa. Sudah bisa baca Quran? Belum. Hafal? Enggak ada. Sudah sholat? Enggak. Pernah puasa? Enggak juga. Antarujail. Kita katakan anta rujail. Apa artinya? Kamu betul-betul orang kecil. Ini muji ataukah celak? Lihat. Itulah kelebihan bahasa Arab. Nah. Apa arti warok? Amam. Amamun. Baiti amamal. Ini gak apa-apa kita belajar bahasa Arab dikit ya. Baiti amama. Mana amama? Hadzal liwa amami. Liwa, bendera ini di depanku. Kalau warok, belakang. Apakah setiap warok itu artinya belakang? Tidak. Terkadang warok, warok, itu artinya depan. Itulah bahasa Arab. Suatu saat ada seseorang sedang mencari alamat rumah. Bingung dia cari alamat rumah. Sampai di sebuah gang, dia melihat ada seorang tua sedang duduk di pinggir jalan. Ya, ada orang tua duduk di pinggir jalan. Kemudian si pencari alamat ini bertanya kepada orang tua tadi, apakah engkau tahu alamat rumah ini? Ini dengan bahasa Arab, tapi ya kan, saya Indonesiakan. Apakah kau tahu alamat rumah ini? Kata orang tua tadi, wara'ak. Apa arti wara'ak? Wara'ak, belakangmu. Ini kalau secara makna, dia tengok ke belakang. Ya Syekh, laisa wara'i syai', di belakangku enggak ada rumah, enggak ada apa-apa. Wara'ak, tengok lagi ke belakang. Enggak, di belakangnya kebetulan memang enggak ada rumah. Ya kan? Wara'ak, ya Syekh, laisa wara'i syai', enggak ada apa-apa di belakangku. Ya Syekh, alasta sami'ta qaulallahi ta'ala? Bukankah kau sudah mendengar, wahai tanya, orang yang bertanya tentang alamat rumah, kau sudah pernah mendengar firman Allah Ta'ala, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha. Terus? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang ditumpangi ini, kata Khidir, kata Khadr, maka aku, kapal ini adalah miliknya seorang nelayan yang miskin. Kasihan, itu satu-satunya kapal dia. Sengaja aku lobangi kapal itu. Sehingga Nabi Musa saat itu protes. Kok kapal bagus-bagus dilobangi? Kata Khadr, sengaja aku lobangi kapal itu. Saya sengaja lubangi kapal itu. Kenapa? Karena wara'ahum, karena di depan mereka. Ini kapal kan majunya ke depan. Nanti kalau maju lagi, ketemu di sana ada malikun, seorang raja yang suka ngerampas kapal yang bagus yang lewat. Jadi kalau kapal ini lewat dalam kondisi bagus, dirampas, tak lubangi. Jadi kata-kata waro itu di depan. Kamu enggak pernah dengar firman Allah Ta'ala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Waro itu artinya amam, nih di depanmu nih katanya. Jadi terkadang bahasa Arab kayak gitu. Maka muncul orang-orang cerdas itu dengan bahasa Arab. Kalau kita dengar kisah-kisah tentang kecerdasan orang-orang Arab, Masya Allah. Dari sisi bahasa saja. Nah, maka saya katakan yang keren itu bahasa Arab. Ini kenapa saya sering katakan yang keren itu lebih keren itu dengan bahasa Arab. Yang lebih hebat bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling hebat di muka bumi ini. Hanya karena ada ghazwul fikri. Apa itu ghazwul fikri? Perang pemikiran. Sehingga bahasa Arab itu ditenggelamkan. Yang dimunculkan adalah bahasa yang lain. Karena kalau bahasa Arab ini mendunia lagi, maka kitabullah dan sunnah Rasulullah akan kembali mendunia. Makanya kita ini kalau punya anak, target pertama ajari bahasa Al-Quran. Itu bahasa Arab. Terkadang kita mungkin berbangga-bangga dengan anak kita yang pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Spanyol, pinter bahasa Mandarin, tapi nol dalam bahasa Arabnya. Kita berarti termakan oleh ghazwul fikri, bahasa Arab. Itulah bahasa induk kita. Bahasa ahlul jannah. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ini semangat ini kalau punya anak. Ghazwul fikri ini. Ya, ini namanya kita didesak dengan perang peradaban. Ya, sehingga sesuatu yang dari Arab seakan-akan sekarang apa? Dilecehkan. Wah, kayak wong Arab baik. Lah terus? Ya, kalau mirip dengan Arab, kenapa? Kenapa yang mirip dengan Arab dipermasalahkan, sementara yang mirip dengan barat tidak dipermasalahkan. Ada orang wanita pakai jilbab panjang, pakai kerudung panjang, pakai jubah panjang. Kadang orang mempermasalahkan. Tapi ada sebagian wanita pakai rok pendek, kemudian baju yang mengkerat, ya, tidak pernah dipermasalahkan. Malah dijadikan ajang perlombaan. Mana yang lebih ngepres bajunya? Jadi perlombaan Miss Universe. Ya. Allahul Musta'an. Inilah yang kadang sangat membuat kita ini apa? Miris. Maka bangga. Ya. Bangga. Jadi kita terangkan bahwa sesungguhnya menutup aurat itu bukan produk Arab. Menutup aurat itu produk Islam. Kalau ingin mengatakan bahwasanya produk Arab, yang benar itu adalah membuka aurat itu dulu. Sebelum datangnya Islam, produk Arab itu adalah pamer aurat. Mereka itu kalau dalam beribadah tawaf, yatufuna uryanan, tawaf sambil apa? Telanjang, laki-laki, perempuan. Itu produk Arab jahiliyah dulu. Datang Islam melarang tawaf di dalam di sekitar Ka'bah dengan kondisi apa? Telanjang. Islam bukan Arab. Arab itu dulu telanjang. Ibadah saja telanjang, bayangkan, apalagi di luar ibadah. Makanya kalau ada pandangan miring terhadap jilbab, terhadap baju Islam, ini sebetulnya karena ketidakfahaman apa itu produk Arab jahiliyah dan apa itu ajaran Islam. Udahlah, sekarang kita bahas tentang takwa. Nanti juga kita akan bahas kok bahwa di antara takwa itu adalah mengatur penampilan lahiriah. Enggak bisa terlepas. Takwa itu hanya urusan hati, ya. Takwa itu adalah memang urusan hati, tapi dari hati muncul. Dari hati apa? Muncul. Di antaranya adalah bagaimana seorang itu melakukan ibadah-ibadah fisik. Ini menunjukkan bahwa takwa butuh dimunculkan dengan ibadah apa? Fisik. Dengan penampilan-penampilan fisik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, ini menampilkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk takwa dalam hati. Berarti takwa itu adalah hati, tapi juga harus dimunculkan. Kita kembali lagi. Okay. Ini ayat yang pertama. Takwa itu terkadang maknanya apa? Umum. Terkadang maknanya apa? Khusus. Kapan bermakna umum? Ketika disebutkan secara sendirian. Kapan maknanya khusus? Ketika biasanya disebut dengan al-birru. Jazakallahu khaira. Termasuk minum dengan tangan kanan. Hadza minat taqwa. Termasuk ketakwaan, misalnya ya. Ini sebagai contoh saja, bukan berarti saya adalah orang yang bertakwa. Bahwa minum dengan tangan kanan itu adalah takwa. Bismillah. Jazakallahu khairah. Majazahullah khairah. Jadi jangan sampai mengatakan, langsung mendingan takwa atine, ngumbi nganggu kiwa, ya apa-apa. Tidak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan takwa di sini, beliau pula yang mengajarkan takwa dengan cara minum dengan tangan kanan dan mengatakan minum dengan tangan kiri seperti apa? Syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi simali. Syaitan itu minum dan makan dengan tangan kiri. Jadi begitu. Ini satu contoh saja. Wallahu taala alam. Ini tentang takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqa tuqatihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini jangan main-main, sebenar-benarnya. Apa itu arti haqqa tuqatih? Dikatakan bahwa makna dari haqqa tuqatih sebagaimana dinukil dari Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan taqwallahi haqqa tuqatih, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ada tiga. Ini boleh berarti menjadi definisi apa? Takwa. Yang nomor berapa? 10, masyaallah. Atau 11. Tadi yang barusan saya sebutkan makna umum, makna khusus itu bisa dikatakan sebagai definisi nomor berapa? 10. Ini sekarang 11. Takwa kepada Allah sebenar-benar takwa mengandung tiga unsur, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, an yuta'a Allahu fala yu'sa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah orang yang taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Berat nama badan? Abot. Menjalankan seluruh perintah, meninggalkan seluruh maksiat. Abot. Itulah at-taqwa haqqa tuqatih. Kemudian yang kedua, wa an yuzkara fala yunsa. Allah itu diingat-ingat terus dan tidak dilupakan. Itulah takwa. Berarti tiap saat harus apa? Ingat kepada Allah. Kelingan. Harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan meyakini sesuatu perkara, ingat kepada Allah. Ketika akan mengucapkan satu perkara, ingat pada Allah. Ini kira-kira Allah ridha atau tidak? Allah murka atau tidak? Ini haram ataukah halal? Ini menimbulkan madarat ataukah tidak? Angel banget. Sulit. Ini sisi nomor 2. Yudhkar wala yunsa. Yang ketiga, an yushkara fala yukfar. Senantiasa disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Mengedepankan rasa syukur dibandingkan yang lainnya. Sudah lama enggak hujan. Ngerasuloh. Ya, ngeluh. Begitu hujan ngeluh lagi. Terus kapan bersyukurnya? Terus cara yang benar bagaimana? Lama enggak hujan, bersyukur. Alhamdulillah, batane bisa pada garing. Parine pada garing, berase. Napa malih? Sumure pada garing. Leng gawe intip cepet garing. Leng gawe gendar cepet garing. Gawe payek rambak cepet garing. Alhamdulillah. Banyak perkara-perkara yang disyukuri. Apalagi yang hidupnya di pedalaman sana. Jalannya menjadi apa? Kering. Bukan off-road lagi. Ya. Yang pedalaman-pedalaman, jalannya masih tanah. Itu. Kalau hujan, wah Masya Allah. Begitu kering, Subhanallah. Jadi lumpur sampai bisa setengah mobil. Lumpur loh, bukan air. Jadi kadang mobilnya harus ditarik, kalau mau lewat turun dulu dicek, ini lewat layak untuk dilewati atau enggak, kasih kayu dan seterusnya. Nah kalau kering itu kan senang sekali. Begitu. Ya. Tapi kalau hujan, juga harus disyukuri. Padi menjadi semakin subur, sungai kembali mengalir, ya. Apalagi batani dari payung gombangun, gitu. Masya Allah. Jadi kita ini lebih banyak bersyukur harusnya daripada yang lainnya. Maka kalau kita Rasulullah tidak mensyukuri nikmat Allah, lupa kepada nikmat Allah, entah dengan mengeluh atau diem saja, berarti ketakwaan kita berkurang. Berat atau tidak bertakwa itu? Berat. Alhamdulillah, nanti ada ayat selanjutnya bahwa ini nanti, bahwa ternyata takwa itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nanti insyaallah taala ayat, yaitu di surat At-Taghabun ayat 16. Ini dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi kalau orang ingin bertakwa, itu tiga ini kriterianya. Satu, senantiasa taat dan tidak maksiat. Dua, senantiasa zikir, tidak pernah lupa. Tiga, senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur. Berarti ini taat harus 100%, zikir harus 100%, ini berapa? Syukur juga harus 100%. Kalau ini kurang dalam ketaatannya kurang, berarti ketakwaannya turun dari sisi ketakwaan. Kemudian dari sisi ketaatan. Kalau ternyata zikirnya kurang, berarti turun ketakwaannya dari sisi apa? Dari sisi zikir. Kalau syukurnya berkurang, berarti ketakwaannya pun berkurang dari sisi apa? Bersyukur. Ini tiga sisi ini. Ini yang sering saya sampaikan, standar ketakwaan ketika kita di bulan Ramadan. Ya, ini sering saya sampaikan. Kita kadang ingin menjadi orang bertakwa, tapi standarnya apa? Nah, dengan definisi-definisi yang kita pelajari, itu kita bisa mengukur Ramadan kita sampai mana. Ya, Ramadan kita sampai mana? Misalnya kemarin ada definisi Allah yajida annasu alla yajidal khalqu fi lisanika aiban. Jangan sampai manusia itu mendapatkan aib di lisanmu. Nah, ini ketika Ramadan gimana hari ini? Masih mengeluarkan kata-kata yang aib ataukah tidak? Misalnya begitu. Wa alla yajida al malaikatu fi af'alika aiban. Jangan sampai malaikat mendapatkan aib dalam perbuatanmu. Wa alla yajida al-khaliqu wa alla yajida rabbuka fi sirrika aiban. Dan jangan sampai Allah Rabb mendapatkan aib ketika kita sendirian. Ini bisa untuk ukuran. Sama dengan yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Gimana tingkat ketaatan kita di hari ini di bulan Ramadan? Gimana zikir kita di hari ini di bulan Ramadan? Gimana syukur kita di hari ini di bulan Ramadan? Misalnya begitu. Atau hari ini dan hari-hari di luar bulan Ramadan, gimana ketaatan kita kepada Allah? Gimana zikir kita kepada Allah? Gimana syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini berat. Kemudian diterangkan oleh ulama bahwa ayat pada Ali Imran ayat 102 ini diterangkan oleh ayat At-Taghabun ayat 16. Surat At-Taghabun ayat 16. Itu firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, yakni sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ala qadri quwwatikum, sesuai dengan kekuatan kalian. Ayat ini, surat Taghabun ayat 16, tidak ngajari kita untuk menyepelekan takwa, menganggap ringan takwa. Tidak. Justru ayat ini mengajak kita untuk memaksimalkan. Aila tudakhir min quwwatikum. Jangan kau sisakan dari kekuatan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerahkan mastata'tum. Ini ayat ini bukan ngajari untuk leha-leha, tapi justru ngajari untuk apa? Sungguh-sungguh. Di satu sisi kita diajari untuk sungguh-sungguh. Tapi kalau ternyata sudah berusaha sungguh-sungguh, tidak bisa. Tetap masih ada jalan untuk bertakwa. Ya, ini sesuai kadar kemampuan. Contoh. Jadi kembali saya ulangi ya. Ayat surat Taghabun ayat 16. Tidak mengajari kita untuk apa? Santai. Justru ngajari kita untuk memaksimalkan kemampuan kita. La tudakhir wus'an fi taqwallah. Jangan kau sisakan kemampuan dalam bertakwa kepada Allah. Jangan kau sisakan. Tapi kalau ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata enggak bisa, maka tetap ada jalan keluar untuk bertakwa. Itu di bawahnya. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam atau agama ini, agama Islam, mengajarkan bahwa sholat itu dikerjakan sambil apa? Berdiri. Wa qumu lillah qanitin. Sholatlah kepada Allah dengan tegak. Salah satu rukun sholat ya, adalah al-qiyam. Ini berdiri. Maka tidak sah orang yang mampu berdiri dalam sholat, sholat wajib ya. Kemudian kok sholatnya sambil duduk. Tapi ketika kita tidak bisa berdiri, maka kita boleh sholat sambil duduk. Kata Rasulullah SAW, salli qa'iman. Sholatlah sambil berdiri. Fa'illam tastati' faqa'idan. Kalau memang tidak mampu, maka kerjakan sholat sambil duduk. Kalau memang tidak mampu sambil duduk, fa'ala jambin. Maka sholatlah sambil berbaring di sisi tubuh kita. Jadi miring. Demikian. Jadi kita kerahkan kemampuan. Kalau memang tidak mampu semaksimal mungkin, yang sempurna mungkin, maka ambil yang di bawahnya. Tidak bisa juga, ambil di bawahnya. Dan itu semua termasuk ketakwaan mastatoktum. Dan itulah at-taqwa haqqatu qati. Kalau kamu mampu sholat, sholatnya sambil duduk, kerahkan kemampuanmu untuk sholat sambil duduk. Fattakullaha mastatoktum. Ittakullaha haqqatu qati. Itu artinya. Itu masalah sholat. Masalah puasa. Kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ternyata seseorang ada halangan. Terkadang dia sakit. Terkadang dia apa? Safar. Kalau sudah sakit, maka lemes, enggak mampu untuk puasa. Kalau sudah safar, melakukan perjalanan juga demikian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Famankana minkum atau wamankana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Orang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka batalkan puasa. Fa'iddatun, ganti dengan sejumlah hari yang kau tinggalkan. Min ayamin ukhor, di hari lain selain Ramadan. Itulah ittaqullaha mas tata'tum. Itulah taqwallahi haqqa tuqatih. Itulah agama Islam. Contoh lagi, kita diperintahkan untuk makan yang halal. Sebagaimana dulu para rasul juga diperintahkan untuk makan yang halal. Orang-orang yang beriman diperintah makan yang halal. Tiba-tiba qadarullah wa masya'a fa'al. Dia mendapatkan satu kondisi di mana dia butuh makan. Kalau enggak makan atau enggak minum, dia akan mati. Padahal di depannya hanya ada seonggok bangkai. Atau di depannya hewan hidup bisa disembelih. Tapi kalaupun disembelih, ketika kita longgar, enggak ada halangan, ini hewan enggak boleh dimakan. Siapakah dia? Babi. Apalagi? Anjing. Kita dalam kondisi kelaparan betul. Ini kalau enggak makan, mati. Di depan kita ada babi senyum-senyum. Babi senyum-senyum. Ha, kamu sendirian sama aku sekarang. Mau makan apa kamu, ya kan? Akhirnya kita diberi kelonggaran. Ya. Famane turra ghaira baghin wala adin. Kalau sudah dalam kondisi apa namanya? Terdesak dan tidak melampaui batas, boleh. Bismillah. Sembelih. Just makan secukupnya. Kersana pembetan jenengan? Karena kalau enggak makan mati. Aduh, enggak tega Ustaz mosok nyembelih babi. Ya wis, babine wis mati. Sudah babi, mati lagi. Sudah anjing, mati lagi. Kita kalau enggak makan, mati. Maka makan secukupnya. Atau jangan babi, jangan anjing lah. Kambing ya, yang sudah mati. Maka kita boleh mengambil sebagian untuk menghilangkan kondisi darurat. Dan enggak usah nyimpeni. Ya. Jadi cukup kondisi darurat, kita jalan lagi. Hilang darurat kita enggak usah di kantong ini, mumpung darurat. Jangan ngantongi. Ya, ini satu contoh. Fattakullaha mastata'tum. Kemudian apa? Fattakullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ini surat apa? Ali Imran ayat 102 dan surat At-Taghabun ayat 16. Ini sedikit tambahan penjelasan tentang apa? At-taqwa, dan insyaallah taala akan kita bahas masalah takwa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.